Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa kudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita akan teruskan pembahasan kita, yaitu membahas tentang bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Bab tentang sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tentang sabar, ya, macam-macamnya, ya. Sekarang kita lihat di dalam Al-Quran, ya, ataupun hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun di ayat yang ke-11. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu." Jadi, barang siapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yahdi qalbahu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ya. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, waman itu disebutkan termasuk adalah isim syarat, yaitu Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan, ini kata benda syarat. Jadi barang siapa orang yang beriman kepada Allah, masih beriman di sini adalah al-imanu bil qadar, yaitu iman kepada takdir. Jadi kalau orang itu memahami betul, ya, tentang imannya kepada takdir Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Ya, maka di sini pada saat kita menginginkan hati kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, mendapatkan cahaya, maka syaratnya adalah kita beriman dengan takdir. Ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya iman kita kepada takdir, ya, itu meliputi empat hal. Ya. Yang pertama, bahwasanya kita harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq. Ya. Ataupun sebelumnya kita urutkan dari awal. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat segala sesuatu yang akan terjadi di muka bumi ini. Ya, dalam kehidupan jagat raya ini. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mencatat, ya, seluruh segala sesuatu yang akan terjadi di muka bumi ini. Ya, seperti di dalam hadis disebutkan, sesungguhnya yang pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Ya, kemudian pena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, uktub. Ya, tulislah. Maka pena ini kemudian berkata kepada Allah, wahai Rabbi, ya, ma aktub, apa yang saya tulis. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah segala sesuatu, ya, nanti sampai terjadi hari kiamat. Jadi tulis segala sesuatu sampai terjadi hari kiamat. Nah, disebutkan di dalam hadis lain juga disebutkan bahwasanya Allah menetapkan takdir seluruh makhluk ini, yaitu adalah sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi yang pertama, segala sesuatu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertemuan kita malam ini sudah dicatat. Bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, pada jam ini, hari ini kita membahas ini, siapa saja yang hadir pada malam hari ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu adalah menciptakan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk ini, kemudian juga Allah menciptakan seluruh ciptaan makhluk. Maksudnya Allah menciptakan kita, segala perbuatan kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perbuatan kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun yang kemudian itu luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka apapun yang kita perbuat itu terjadi juga dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah yaitu adalah al-masyi'ah. Maksudnya adalah segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang diinginkan Allah terjadi maka pasti terjadi. Ya, mau kita sebenci apapun, mau kita menolak seperti apapun penolakan kita, kalau Allah tetapkan itu terjadi maka pasti terjadi. Tidak bisa menolak. Ya. Begitu juga sekuat apapun kita berusaha, ya semaksimal apapun kita mengerahkan apa yang kita miliki, ya untuk melakukan sebuah perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah, maka tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena segala sesuatu ini terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah adalah mutlak. Kehendak Allah Subhanahu wa taala mutlak, tidak ada satupun yang bisa mencegah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi segala sesuatu yang terjadi ini adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat adalah ya tadi yang pertama dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tadi adalah segala sesuatu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu itu terjadi. Ada satu lagi. Al-kitabah, al-khalaq, al-masyiah. Ada yang ingat di rukun masalah takdir ini? Jadi al-kitabah segala sesuatu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, al-masyiah segala sesuatu itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah al-khalaq yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruhnya ini. Kemudian ada satu lagi. Ada yang ingat? Alam lupa ini. Nanti kalau ingat saya sampaikan. Jadi tiga, ini sebenarnya empat, cuman saya lupa itu. Saya lupa. Jadi kalau kita mengimani seperti ini, ya apa? Kita akan terbimbing. Kita akan terbimbing di dalam kita masalah meyakini segala sesuatu yang berhubungan dengan takdir ini. Misalkan kita terjadi sebuah musibah, maka kita paham betul namanya musibah ini itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya musibah ini sudah diinginkan oleh Allah, maka pasti terjadi. Terjadinya segala sesuatu ini pasti dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dah. Orang-orang yang seperti ini beriman dengan iman yang seperti ini, maka Allah katakan yahdi qalbahu. Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Ya. Maksudnya Allah berikan penerangan kepada hatinya sehingga hati seseorang itu mengenali yang terbaik ya untuk dirinya. Nah, maka di sini jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kewajiban kita adalah bagaimana kita setelah beriman adalah kita menata hati kita. Ya, bagaimana menata hati kita untuk bisa siap menerima segala yang Allah takdirkan kepada kita. Ya, seperti kemarin kita contohkan bahwasanya takdir contohnya lah seperti arah angin, ya. Jadi seorang nahkoda itu tidak mungkin dia akan merubah arah angin yang terjadi. Tetapi yang dilakukan adalah bagaimana mengatur layar itu sehingga kapal terus bisa berlayar sampai ke tujuan. Tidak penting arah anginnya dari mana. Tetapi adalah yang paling penting bagaimana seorang nahkoda itu memiliki kemampuan untuk menata layar sehingga perjalanan itu tetap sampai kepada tujuan. Begitu juga setelah kita mengimani bahwasanya takdir ini Allah yang menetapkan, Allah yang menciptakan terjadi karena kehendak Allah, maka apapun yang terjadi itu tidak berpengaruh. Yang penting apa? Kita mampu menata hati kita untuk menerima hal tersebut. Nah, maka dari sinilah kemudian Allah katakan yahdi qalbahu. Ya. Allah itu akan yang meneguhkan hatinya, memberikan petunjuknya, kemudian menunjukkan kepada yang benar di situ. Maka begitu juga ini juga berlaku di dalam amal-amal kita. Seberat apapun amal yang kita lakukan, ya, bagaimanapun kita melakukan amal tersebut, selama kita mengimani amal ini, ya, hanya kembali kepada Allah dan Allah yang akan menilai, Allah yang akan memberikan balasan, terjadilah keikhlasan di dalam amal, maka apa? Yahdi qalbahu. Maka Allah lah yang akan meluruskan hatinya. Allah yang akan menjaga, ya, menjaga amalan tersebut sehingga itu akan terjadi ataupun terlaksana ibadah itu dengan benar di situ. Nah, maka kalau kita lihat di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi setelah kita mengimani tentang masalah takdir ini, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk kepada hati kita. Dan kita ingat ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya syariah ataupun yang berhubungan dengan ketetapan-ketetapan yang sifatnya agama di dalam kitab ataupun yang itu berupa keseharian kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatu adalah untuk kemaslahatan kita. Nah, jadi kalau kita katakan itu adalah maslahat oriented. Ya, jadi apapun yang Allah berikan adalah untuk kebaikan kita. Adapun apa yang diinginkan oleh manusia adalah cenderung kepada nafsu. Ya, cenderung kepada nafsu. Nah. Maka di sini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, memberikan nikmat itu apa? Itu juga kadang melihat keadaan manusia. Ya, melihat keadaan manusia. Kenapa? Karena belum tentu seseorang itu diberikan kebaikan kemudian betul-betul menjadikan orang itu baik. Ya. Ada kalanya orang yang kadang justru dia akan baik seandainya diberikan sesuatu yang kurang menyenangkan bagi dirinya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu sesuai dengan momentum yang tepat, dengan waktu yang pas. Ya, sehingga apa? Sehingga segala sesuatu itu betul-betul murni untuk kebaikan manusia. Segala sesuatu, misalnya kita lihat obat, obat ada dosis. Tidak semua obat yang baik itu kemudian bisa tepat untuk bisa menghilangkan penyakit seseorang di situ. Ya. Begitu juga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ditata dengan rapi sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan diberikan, sebesar apa kenikmatan tersebut, ya? Bagaimana karunia itu diberikan, caranya bagaimana? Itu adalah hikmah yang sangat agung yang Allah tetapkan kepada hamba-hamba ini. Nah, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar dengan takdir tersebut. Ya, kewajiban kita adalah bersabar. Kenapa? Karena sekali lagi Allah tidak pernah menginginkan namanya keburukan kepada hamba. Tidak pernah sama sekali. Ya. Maka pada saat kita memahami ini, ya kita lihat misalkan di dalam ayat begitu banyak, ya disebutkan 90 tempat di dalam Al-Qur'an kita diperintahkan untuk bersabar. Ya. Yaitu apa? Kita menginginkan sebuah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang murni. Ya, yaitu kadarnya, kemudian juga besarannya, waktunya, bagaimana nikmat itu datang, kita menginginkan itu secara sempurna. Dan Allah mengatur ini dengan hikmah yang sehikmah-hikmahnya di situ. Ya, adapun manusia tidak seperti itu. Pada saat manusia dia menginginkan rezeki, dia ingin cepat langsung kaya, ya. Pada saat seseorang itu kepengin menikah, dia ingin cepat malam pertama, kan gitu ya. Apapun manusia itu segala sifatnya adalah tergesa-gesa di situ. Ya. Nah, belum tentu ketergesa-gesaan ini dan kemudian Allah berikan pada saat itu pula belum tentu itu memberikan kebaikan di situ. Nah, maka disinilah kemudian penulis kenapa menghubungkan ini tentang pentingnya kesabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kesabaran inilah kemudian menjadikan kita ya lebih sempurna, kita sempurna mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketergesa-gesaan, misalkan kita berkendara, ya, naik kendaraan secepat apapun kita karena ada kepentingan yang sangat ini. Maka pada saat kita ketemu dengan lampu merah, apa boleh buat kita pasti harus berhenti di situ. Kenapa? Itu adalah untuk keselamatan kita, ya. Ya walaupun kita dikejar-kejar, diburu waktu, tetapi seandainya kita tidak bersabar dan kita terus ya memacu gas kita, maka tentu bukan kebaikan yang kita dapatkan, pasti adalah musibah di situ. Begitu juga inilah fungsi kesabaran. Fungsi kesabaran adalah bagaimana mengontrol seseorang dia selalu dalam kebaikan, ya, dengan apapun yang Allah berikan kepada kita di situ. Nah, kemudian yang seterusnya jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang dikatakan oleh Al-Qamah. Ya. Ya, beliau seorang sahabat, ya. Al-Qamah ini nama laki-laki, ya. Al-Qamah, Usamah itu laki-laki. Ya, jadi bukan, walaupun pakai mahmah itu bukan perempuan di sini. Jangan salah, ya. Beliau mengatakan warrajulu tusibuhu al-musibah fayaklam annaha min indillah fayardha wa yusallim. Ya. Yang dimaksud adalah yaitu seseorang yang tusibuhu al-musibah, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, fayaklam annaha min indillah. Pas diberikan musibah dia sadar betul. Yaitu apa? ini adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksud dari ayat ini. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah berikan petunjuk kepada hatinya. Maksudnya adalah mereka orang-orang yang pada saat diberikan musibah, dia paham betul musibah ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Setelah dia tahu itu, sehingga dia fayardha wa yusallim. Setelah itu dia ridho dengan hal tersebut, kemudian dia menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya memang keridhaan ini, kemudian juga apa, kita menyerahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memang tidak bisa mengembalikan apa yang hilang dari diri kita di situ. Ya. Jadi pas kita kena musibah, misalnya kehilangan sesuatu atau yang kurang menyenangkan, memang keridhaan ini tidak akan mengembalikan apa yang sudah hilang dari diri kita. Tetapi apa? Itu akan menenangkan hati kita. Ya, itu akan menenangkan hati kita sehingga kita lebih siap ya dengan keadaan yang seperti itu. Ya. Coba kalau setiap kita kesadaran seperti ini selalu tumbuh pada saat kita mengalami musibah, tentu kita tidak akan berkeluh kesah. Ya, tidak akan pernah berkeluh kesah. Sehingga di situ kita akan jarang melihat para sahabat, para ulama, orang-orang soleh, mereka berkeluh kesah di dalam hidupnya di situ. Ya. Pernah ada seorang tabiin yang dia mengatakan, ya, saya itu sakit selama 16 tahun dan istriku pun tidak tahu itu. Bayangkan, jadi 16 tahun hidup bersama istrinya, tidur sama istrinya, suaminya sakit, istrinya saya tidak tahu. Ada juga yang mereka mengatakan, saya itu sudah tidak bisa melihat itu sejak 40 tahun dan tidak ada orang yang tahu satupun. Jadi 40 tahun dia tidak bisa melihat dan tidak ada satupun orang yang tahu kalau dia tidak bisa melihat. Kenapa sampai seperti itu? Ya mereka tidak akan pernah berkeluh kesah, mereka ridho. Ya, mereka menyadari betul ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih gunanya kita berkeluh kesah kepada manusia coba? Apa gunanya? Ya. Apakah manusia itu bisa menghilangkan musibah kita ataupun meringankan? Tidak bisa. Ya. Apalagi kalau kita misalkan kita lihat jujur di dalam kehidupan kita sekarang, bagaimana keadaan manusia, bagaimana keadaan saudara-saudara kita, orang yang kita kenal hari ini, saat ini, kita jujur kepada mereka. Apakah mereka memiliki empati yang besar sesama kita? Apakah mereka punya perhatian besar sesama kita? Apakah mereka memiliki betul-betul ketulusan di dalam membantu kita? Itu sesuatu yang sangat, ya, sangat kecil. Sehingga pada saat seandainya kita mengeluh, kita berkeluh kesah kepada saudara kita, kita harus mikir bahwasanya bisa saja saudara kita itu jauh lebih parah dari kita. Ya, jauh lebih parah dari kita. Kadang kita mau berkeluh kesah, kadang kita mau curhat, kenapa? Karena kita melihat ada keistimewaan, ada kelebihan yang dimiliki orang tersebut. Tapi belum tentu juga. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya keburukan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun seseorang itu dia pandai di dalam menyembunyikan, dia pandai di dalam menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya di situ. Apakah kita mau berkeluh kesah dengan makhluk seperti ini? Ya. Sehingga para ulama tidak berkeluh kesah, istri saja tidak tahu kalau dia sakit sampai bertahun-tahun seperti itu. Nah, maka ini juga menggambarkan bagaimana keadaan diri kita dengan para ulama itu. Nah, kita yang ustadz saja itu keroannya itu sudah hampir 2 hari keroanan gitu ya. Keluar malam terus, tiap pulang pasti keroan ya. Istrinya cuma dikasih keroan saja kan gitu. Ini apa? Ini sebuah gambaran saja bahwasanya namanya misalkan suami minta keroan itu kan pasti apa? Keluh kesah itu kan gitu. Ya. Nah, ini gambaran-gambaran yang ada seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pada saat menceritakan orang-orang yang beriman, dia selalu mengatakan fa idza maritu fa huwa yashfin. Ya. Seandainya saya sakit maka fa huwa. Langsung Allah Subhanahu wa taala yashfin, yang akan memberikan kesembuhan kepada kita. Ya, jadi keluh kesah yang terbaik adalah pada saat manusia itu berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah lah yang ya menetapkan segala sesuatu ini terjadi, Allah yang menghendaki segala sesuatu ini terjadi, dan Allah pula lah yang akan menghilangkan segala keluhan-keluhan hal seperti itu. Ya. Maka jemaah sekalian rahmat Allah SWT, Allah juga memberikan bocoran kepada kita ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kisah tiga orang yang terperangkap di dalam gua ya. Ini sebuah gambaran saja. Mungkin di antara kita belum pernah namanya mengalami sebuah keadaan hidup layaknya kita terkurung di dalam gua. Coba bayangkan bagaimana seseorang itu terkurung di dalam gua dalam keadaan gelap gulita, tidak bisa minta tolong kepada siapapun ya. Kemudian juga tidak punya kemampuan ya untuk mendorong batu yang menutupi gua tersebut ya. Kemudian apa? Rasul menceritakan, maka di antara mereka kemudian berdoa dengan amal-amal soleh mereka. Yang pertama berdoa karena dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang kedua dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia selamat dari fitnah. Kemudian dia memberikan kepada sepupunya dinar ya. Kemudian dia ikhlaskan pemberian tersebut ya, pada saat sangat membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dia punya pekerja kemudian digajikan seluruh ya, selalu menunaikan haknya. Cuman ada satu orang yang tidak mengambil dari gajinya tersebut sehingga gaji ini kemudian dikembangkan sangat banyak ya, menjadi domba, menjadi unta yang sangat sangat banyak satu lembah. Sehingga pada saat karyawan ini datang mengatakan tolong dibayarkan gajiku. Maka juragannya mengatakan gajimu itu adalah seluruh yang kamu lihat itu. Dari seluruh domba, unta itu semua itu milikmu. Dan akhirnya diambil semua di situ. Maka di sini apa? Dari tiga doa ini kemudian doa pertama batu itu bergeser. Doa kedua bergeser lebih luas lagi. Orang ketiga berdoa kemudian terbukalah pintu gua tersebut. Ini menunjukkan ikhlas kalian. Jadi misalkan kita menghadapi musibah seperti ini, solusinya bukan berkeluh kesah. Maka ini contoh amalan yang bisa menghilangkan kesedihan ataupun musibah yang seperti itu. Jadi misalkan kita mengalami kehidupan yang sudah buntu semuanya, tidak ada jalan keluar, mau mengadu kepada siapa sudah enggak ada, minta pertolongan enggak ada lagi yang bisa dimintai tolong. Maka kita ingat hadis ini. Maka ada amalan-amalan yang bisa menghilangkan itu. Yaitu apa? Pertama adalah birrul walidain. Ya, birrul walidain. Karena orang pertama matan saya punya orang tua yang selalu saya dahulukan dari anak istriku. Dia selalu memberikan susu dan susu ini selalu diberikan sebelum diberikan kepada kedua anaknya dan kepada istrinya. Nah, ini yang kaum laki-laki. Jadi dari hadis ini tuh anak laki-laki itu mendahulukan orang tuanya. Karena dia mengatakan saya tidak memberikan susu ini kepada kedua orang tua ya, ya tidak memberikan kepada anak istriku sebelum memberikan kepada kedua orang tua. Jadi pada saat dia pulang kemudian orang tuanya sudah tidur, dia tunggui sampai orang tuanya bangun. Ya dia pegangin terus susunya. Padahal anak-anaknya itu selalu menangis ya karena ingin minum susu tersebut. Tapi tidak diberikan. Tidak diberikan sampai pagi dan orang tuanya bangun baru diberikan kepada kedua orang tua, baru setelah itulah diberikan kepada anak istrinya itu. Maka orang yang ya Allah, Allahumma in fa'altu dzalika ibtigha'a wajhi. Ya Allah, seandainya saya melakukan itu adalah semata-mata mengharap ridha-Mu, maka lepaskanlah kami dari musibah ini. Lepas itu. Ini contoh, jadi bilul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu amalan yang bisa menghilangkan ini. Kesedihan-kesedihan, kesempitan dalam hidup, musibah dalam hidup, itu bisa dihilangkan dengan itu. Ya. Yang kedua adalah membantu orang yang sangat membutuhkan. Ya, disebutkan di dalam hadis, man yasara ala mu'sirin, yasarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Kama qala al hadis. Barang siapa membantu orang yang sangat membutuhkan, barang siapa yang menghilangkan kesempitan-kesempitan orang hidup, maka Allah hilangkan kesempitannya di dunia dan akhirat. Jadi enggak usah berkeluh kesah. Ya, yang pertama bisa cari, kalau kita menghadapi musibah seperti ini enggak ada lagi orang yang untuk kita mengadu, teleponlah Bapak Ibu, ya. Atau punya bantulah kebutuhannya, ya. Jangan-jangan sebenarnya kita sangat diharapkan oleh kedua orang tua kita. Itu yang kita ingat. Dan amal inilah menghilangkan kesempitan-kesempitan hidup itu. Pada saat kita dibuntu, tidak ada masalah, tidak ada solusi lagi dalam hidup ini. Seluruhnya sudah tidak ada yang peduli dengan kita. Disitulah, ya, amal-amal ini bisa menghilangkan hal tersebut. Apalagi kalau kita diuji dengan ujian yang di bawah itu. Itu pasti selesai itu. Begitu juga pada saat kita mengalami ini, yaitu ada tadi. Pada saat kita mampu membantu orang-orang yang sangat membutuhkan, Allah akan hilangkan itu. Hilangkan dari diri kita. Maka disitulah kemudian banyak diantara ulama yang menganjurkan bersedekahlah, ya, karena sedekah itu menghilangkan sakit. Pada saat kita sakit nggak sembuh-sembuh, perbanyaklah sedekah. Terkhusus dengan orang-orang yang sangat membutuhkan. Misalkan orang yang sangat membutuhkan untuk berobat, ya, untuk nafkah. Dia sangat membutuhkan di situ. Maka amal seperti ini adalah menjadi sebab Allah menghilangkan kesempitan-kesempitan hidup di dalam diri kita ini. Ya, jadi jangan berkeluh kesah. Jadi kalau kita sudah tahu musibah itu adalah datang dari Allah, maka ridho dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan selesai di situ. Kemudian yang seterusnya, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Itsnatani fin nas huma bihim kufrun. At-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit." Nabi bersabda, dua perkara yang ada pada manusia, yang keduanya adalah perbuatan kekufuran. Bayangkan, jadi ada dua hal yang seandainya ini dimiliki oleh seseorang, maka itu adalah amal kekufuran. Apa itu? Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab. Itu adalah mencela nasab keturunan. Mencela keturunan. Kenapa tidak boleh dicela? Karena ini bukan pesanan, ya. Ini bukan pesanan, ini bukan manusia yang menetapkan. Tapi bagaimanapun keadaan keturunan itu adalah hak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak melihat ini. Ya, Allah tidak akan melihat bagaimana misalnya rupa seseorang, tidak, Allah tidak melihat kepada tampilan seseorang, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu adalah mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan juga Allah tidak akan melihat status sosial kita di masyarakat, kaya atau tidak, terpandang atau tidak di masyarakat, tidak dilihat itu. Kenapa? Karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang boleh berbangga adalah berbangga dengan amalnya, yaitu berbangganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amal ini adalah diupayakan. Beda dengan namanya rezeki, itu kan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Rupa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka saya pernah sampaikan kisahnya Julebib, ya. Pernah di sini sampaikan kisahnya Julebib? Pernah disampaikan? Belum pernah, ya? Lupa, ya. Jadi Julebib ini seorang sahabat yang di Arab dia tidak punya nasab. Bapaknya siapa enggak ada itu. Ya, maka ini sudah indikator pasti ini anak haram itu. Ya, kalau di Arab kan harus, sampai sekarang orang Arab itu hafal sampai ke atas itu 10. Jadi bapak, kakek, buyut ke 10 itu hafal. Kenapa? Karena itu untuk menentukan siapa kerabat kita. Nah, kalau kita kan kakeknya buyut saja udah enggak tahu kan gitu, ya. Bapaknya buyut saja enggak tahu. Sehingga efeknya apa? Kekerabatan kita terputus. Padahal masih satu buyut saja udah putus gitu. Nah, kalau orang Arab itu luar biasa itu. Jadi ininya masih sangat kuat. Julebib ini adalah orang yang udah jelek, ya, hitam, miskin, tidurnya di masjid, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, keturunan siapa tidak diketahui itu. Ya, ada yang nambahin hidup lagi kan gitu. Dan suatu ketika beliau ditawari oleh Rasulullah, "Ya Julebib, kenapa tidak menikah?" Apa jawaban Julebib? Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak laku." Tidak laku. Itu orang Arab sampai sekarang, namanya orang Arab, perempuan Arab kalau mau dengan non Arab itu mustahil itu sampai sekarang itu, apalagi zaman Rasul. Jadi kalau antum-antum yang laki-laki ingin punya istri orang Arab, lebih baik diganti saja cita-citanya itu, ya. Karena susah, ya, sampai sekarang. Ya, kemarin kita kedatangan tamu yang orang Mesir, kemudian orang Tunis, itu mukanya Arab, bahasanya Arab semua. Saya tanya, "Udah menikah?" "Sudah." Dengan orang dia, karena di Madinah kan. Dengan orang Madinah enggak, mustahil itu. Padahal orang Mesir, padahal orang Tunis itu, mukanya Arab, bahasanya Arab. Tetapi saja tidak bisa itu. Lah Julebib ini bayangkan, ya sudah rupanya jelek, hitam, kemudian nasabnya tidak jelas, enggak punya apa-apa. Ya, pada saat ditawali Rasul nikah, jawaban, "Saya tidak laku ya Rasulullah." Oh, jawaban Rasulullah, Rasul mengatakan, "Kamu tidak laku di hadapan manusia tapi laku di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Bayangkan, setelah itu dilamarkan wanita tercantik di kota Madinah, ya. Maka Rasul datang kepada pembesar di Madinah, dikatakan, "Ya Fulan, ya, saya datang untuk meminang putrimu." Padahal putrinya sudah dilamar pemuda-pemuda Ansor, ditolak semua itu. Lalu Rasul datang, "Ya Fulan, saya datang meminang putrimu." Apa jawaban bapaknya? "Alhamdulillah, ya, putriku dilamar seorang rasul, ya. Tapi bapaknya mengatakan, ya fulan, tetapi bukan untuk saya, tapi untuk Julaibib, gitu. Apa jawaban bapaknya? Julaibib. Kalau Julaibib, saya mau bicara dulu dengan istriku. Disampaikan kepada istrinya, wahai istriku, sesungguhnya Rasul datang meminang putri kita. Istrinya langsung mengatakan, alhamdulillah, ya, putri kita dipinang oleh seorang Rasul. Suaminya mengatakan, tapi bukan untuk beliau, tapi untuk Julaibib. Apa jawaban istrinya? Tidak bisa. Tidak bisa, tidak mungkin. Siapa itu Julaibib? Tidak mungkin itu. Ya. Kemudian terjadilah gondok-gondokan di sini bapaknya. Dia berkata, tapi ini Rasulullah yang meminang. Istrinya berkata, tidak bisa, siapa Julaibib itu? Ya. Orang anak kita sudah dilamar, pemuda-pemuda Ansor, orang-orang Madinah terpandang kaya, kesatria, kita saja tolak. Ya, pasti terjadi ramai seperti itu. Kemudian anak dia keluar dari kamar, dikatakan, wahai bapakku, wahai ibuku, siapa yang akan meminangku? Maka diceritakan, kamu ini dipinang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan untuk Rasul, ya. Dia hanya meminang untuk Julaibib. Ya. Apa jawaban anaknya? Anaknya mengatakan, "Wahai bapakku, wahai ibuku, nikahkanlah saya dengan Julaibib." Bayangkan. Ya. Coba kalau antum yang jadi Julaibib coba. Lah ibunya langsung, "Ya, wahai putriku, ini Julaibib. Kamu tahu ini Julaibib ini kan gitu." Tapi dia mengatakan, ya, dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaru min amrihi." Dia membacakan ayat ini, "Wahai bapakku, ibuku, kalau Allah dan Rasul-Nya sudah memilih, sudah menentukan, maka tidak halal bagi kita untuk cari pilihan lain." Kecuali apa? "Antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Kecuali kalau kita akan ditimpa musibah dan fitnah. Nah, dibacakan ayat ini langsunglah lemah itu kedua orang tuanya. Dan putrinya, tolong saya antarkan ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah kemudian, ya Rasulullah, tolong saya nikahkan dengan pilihan Anda, dengan Julaibib. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana Julaibib pada saat itu, ya. Lah Julaibib pada saat menunggu hari pernikahan itu sekitar sehari dua hari, ternyata apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan bahwasanya kaum muslimin kita akan berangkat berjihad fisabilillah. Saya tanya antum, antum mau memilih tombak pedang atau memilih wanita tercantik di Madinah ini? Yang ikhwan. Jadi dia mau menikah, ternyata Rasul mengumumkan bahwa kita akan berjihad fisabilillah. Bagaimana perasaan Julaibib? Mau menikah dengan putri Madinah atau dia berperang? Kalau antum milih mana? Nikah dulu baru berperang itu ya. Iya. Nah disitulah kemudian Julaibib berperang di dalam hatinya, terus dia berpikir, bayangkan dia udah enggak kepikiran nikah, sekali ditawarin oleh Rasul, ditawarin seorang wanita tercantik di kota Madinah, anak terpandang, kaya, kemudian dia soleha, luar biasa di situ. Akhirnya apa? Dia berpikir, akhirnya dia putuskan, ya Rasulullah, catat saya dalam rombongan kafilah mujahid. Bayangkan, dia tinggalkan itu. Dan dalam peperangan ini terjadilah peperangan, kaum muslimin menang. Setelah menang kemudian dikumpulkan para sahabat, Rasul bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Seluruh sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Bayangkan, padahal Julaibib meninggal itu. Jadi sahabat-sahabatnya enggak merasa kehilangan itu. Ditanya oleh Rasulullah. Kemudian ditanya dua kali lagi, apakah kalian kehilangan seseorang? Coba dilihat lagi. Dilihatlah korban-korban. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami tidak kehilangan siapapun. Bayangkan, para sahabat saja tidak mengakui Julaibib itu, kehilangan saja enggak merasa kehilangan di situ. Ini kan menunjukkan bahwasanya ya seorang sahabat yang tidak ada perhitungan sama sekali oleh sahabat lain. Tetapi yang ketiga Rasul mengatakan, wahai sahabatku, sesungguhnya saya kehilangan Julaibib. Saya kehilangan Julaibib. Tolong carikan. Maka lah kemudian dicari seluruh korban-korban, ternyata diketemukan di situ Julaibib yang ada di tengah-tengah tujuh orang-orang musyrikin. Jadi tujuh orang musyrikin dia bunuh, baru dia terbunuh di situ. Lalu bagaimana Rasulullah melihat ini? Dan Rasul menangis, ya. Kemudian beliau pangku Julaibib dan beliau mengatakan, ana minhu wa huwa minni. Saksikanlah oleh kalian semua, sesungguhnya saya adalah bagian dari Julaibib dan Julaibib adalah bagian dari saya. Bayangkan, sahabat enggak mengakui, tapi Rasul mengakui, Allah mengakui itu. Ya. Bahkan pada saat beliau memerintahkan para sahabat menggali kuburnya, beliaulah yang pangku Julaibib. Maka betapa cemburunya para sahabat pada saat Rasul mengatakan Julaibib adalah bagian dari aku dan aku adalah bagian dari Julaibib. Dia aku keluarga oleh Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada seperti ini. Kenapa? Karena itulah pemberian dari Allah. Ya, rupa Julaibib seperti itu, kedudukan Julaibib seperti itu di masyarakat itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa protes itu. Dan bukan itu yang menunjukkan keutamaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini di sini kalau seandainya ada orang mencela keturunan, orang yang rupanya tidak baik itu adalah kekufuran itu. Orang itu kufur kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena dia terjadi dan dia memiliki seperti itu semata-mata adalah karena dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa mengomentari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita ridho, ya, ridho dengan seluruh takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di sini yang termasuk kekufuran adalah niyahah, yaitu adalah meratapi kematian. Meratapi kematian. Jadi kalau ada seorang yang meratapi kematian seseorang, dia telah melakukan kekufuran. Dalam hadis lain disebutkan an-niyahatu idza lam tutab. Ya, orang-orang yang meratapi kematian kalau dia belum bertobat, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan dikenakan apa cobaan ini, musibah ini, diancam dengan azab ini. Ya. Jadi maka orang-orang yang meratapi pernah meratapi kematian seseorang, maka wajib baginya bertobat, yaitu taubatan nasuha, yaitu tobat untuk dosa besar. Karena niyaha itu termasuk dalam dosa besar dan inilah mengantarkan kepada kekufuran. Yaitu orang tidak ridho dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Mungkin ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang kita bahas ya pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.